Jadi nak cara kula nggih, jangan sampai kita ngukumi liyane iki nggih. Pokoke umpama rukhsah dalam madhab niku tetep sing boten aurat namung wajah kalian epek. Soal keluarga Anda belum melakukan sepenuhnya, aku yakini iku adat Indonesia, tapi ojo pernah ngatasnamakno hukum napa Islam. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan enggak perlu nopo jilbaban. Kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu mboten nopo? Mboten aurat. Akhirnya membolehkan enggak jilbaban. Nah, cara kula itu berlebihan. Karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan itu hanya wajah dengan nopo? Al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu tidak ada satupun ulama yang membolehkan. Loh, soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja. Ya inilah kadang seneng, ya ini ruhin barang ini, paham ya. Tapi aja ngukumi oleh, lo seneng mbek ngukumi oleh benten, hukum ya hukum. Seneng ya seneng, seneng urusan nafsu. Misalnya kiai ruhin takoki seneng di wong wedok bro ora, mesti jawab ora dekne. Tapi nak takoki hukume piye, apik ya apik sing brukut. Tapi seneng di kowe, ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Paham ge? Misale kok kowe dadi kiai, entuk kurban, ana wong sugih seneng kurban ning kowe. Sebagai nafsu seneng. Entuk kurban berarti akeh daging. Tapi sebagai hukum, sing entuk ganjaran sing kurban, sing nampa ora entuk. Ya tapi wong ora entuk ganjaran yo senenge perkara ne entuk daging. Lah sing diarani itu ganjaran sing korban to sing ana hadise sing nampa korban untuk ganjaran ya ora ana ning hadis itu sing korban untuk ganjaran. Paham gitu. Terus niki jelas ya dadi tradisi teng Indonesia kados para kiai niku ana bener ya. Ketika enggak pakai cadar ya. Mergo ulama-ulama seluruh dunia pun damel konsensus illa madzhara minhan wa huwa alwajhu wal kafan. Apa wa huwa alwajhu wal kafan. Faya juzo mongko wanang apa nadzuruhu ningali madu haram ini ali ajnabiyen gede wong lanang liya ilam yakhaf lamun ora kuatir sapa ahad fitnatani fitna fi ahadi wajhini ing dalem salsine wajah lu wasani te kal sani yakhrumu iku haram apa nadzur di anahu kron satemne wajah wa dzinnatul fitnati utawa madzunnatul fitnati nggon pernyangkaan terjadine fitnah waruji khalan den tarjih apa kaul hasman krono nutup lil babi maring pintu fitnah tapi wonten pendapat sing darani wajahlah aurat mulane kudu ditutupi. Ya tapi wau wow, nek ditutupi kabeh mbok wong nakal-nakal teng Arab Saudi diakali lanang wedoke nganggo napa cah cadar terus lunga bareng-bareng wong 6 jebule 3 pasangan ya repot to aduh mata ana wong nek wong nakal wis repot wal yadrib nalan becik ngrudungna sapa wong bi khumurihina kelawan jilbabe wong wedok kabeh ala jiyubihina ing atase gulu-gulune wong wedok yasturna tegese nutupi sapa nisa ruusa ing pira-pira kepala wal anaka lan pira-pira gulu pasudura lan pira-pira dada bil makoni ik lan pira-pira jilbab. Dadi nak jilbaban niku ukurane standar ideale niku sirah gulu dada ketutupan. Ya tapi saiki ono jilbab gaul waduh matane wong nyoro saka ulama. Saiki misale jilbabane ya ono jilbab napa? Gaul. Dadi sing ditutupi mu endas wis mudas to. Tah repot. Sementara aja kaya wong India. Wong India aku malah parah meneh. Wonge jilbaban tapi udele ora tutupan. Aku malah dadi elek-elek hukum India. Elek wong-wong karuan kudungan kok malah ngisore napa blo? Brother, piye ulama iki sik asal usul iso dadi ngono. Parah-parah India aku parah. Lah Islam Indonesia iku kok India. Ya India rafati fanatik aurat. Indonesia ketularan. Walau dina lan ora kena ngetokno sapa nisa zina tahunna ing pepaese nisa il khofiyata tegese pepaese sing samar wa ya ta zina iku ma perkara ada kang liyane apa ma al wajah ing wajah wal kafaine pepe loro ila libu latina kecuali maring sing lanang ta ibuul jamu ba'lin jamake ba'lun manane ezeujin tegese bojo wong wedok ora oleh ngetokno pakeane kecuali ning sing lanang awa abaina utawa bapake cah wedok mau awa abai ibu latina utawa mertuane eling-eling iki sing mahrame wong wedok mergo sebab nggih bapake ndekne utawa mertuane di kula terangno nggih masalah mahram iki rungokno kene ya kula dhe anak wedok nggih kula misale kula rabi meneh kula kan dhe bojo kula dhe bojo bimujarradil akdi sekedar akad menika bil tu nikahaha niku mertua kula niku pun dadi mahram bil musahara nggih bi mujarradil akdi lha cah wedok nggih sami bi mujarradil akdi bapak ibu kula wis dadi mahrame bojo kula paham ya? Tapi nak anak tiri, misalnya Ruhin Rabi Rondo, Rondo ini duwe anak. Ya kan ya, Rabi Rondo, Rondo ini duwe anak. Anak tiri ini haram dikawin, atau jadi mahram total ngenteni ibuke diduhul. Paham ya? Itu disebut apa? Waroba ibu kumulati fi hujurikum min nisa ikumulati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Kalau balik ini malah ya. Ana wong lanang rabi rondo di anak sito. Jadi mahrame permanen iku ngenteni diduhul. Paham ya? Tapi nak ibu nganten lanang atau nganten wedok bimujarodil akdi wis dadi mahram. Dan abadi, engkau istibegat lah tetap mahram. Tapi nak mahrame IP niku mu khurmatul jam'i. Mulane nak bojo mati kowe oleh nguduni utawa ngunggah ya asal gelem lho ya tentu banget tapi oleh. Paham nggih? Paham nggih? Lha iku mulane teng mriki mahram termasuk au abaihinna au abai buu latihinna. Bapak ibu jo ora mahram bin nasab kan jenenge mahram bil muso haro disebut faja'alahu nasabau wasihro. Pun nggih. Au abnaihinna utawa anake cawe dok mau. Au abnai buu latihinna utawa anake bojone. Paham nggih? Anake napa? Bujuni, au ikhwani hina utawa dulure, au bani ikhwani hina utawa anake dulure berarti ponaan, au bani akhwati hina anake dulure wedok berarti ponaan, au nisa hina utawa sejenis wong wedok, au ma malakat, au ma utawa perkara malakat kan miliki apa omain huna apa kekuasaane utawa amat lah keman, amat atau budak, fa juzu mongko menang lahum kedhe wong kabeh apa nadzur huni ngali kabeh ilama kecuali perkara binasrati antarane udel warubati lan dengkul. Fayahrumu mongko haram pona dzuruhu ningali ma bena surah waruba illa li ghairil aswad kecuali bojo. Dadi bojo niku paling bebas aurat teng kene. Wa kharaja lan kejaba bini saihna kelawan saihna sapa al kafirat pira-pira wadon kafir. Fala juzu mongko ora wenang lil muslimati kedhe pira-pira Islam. Apa al kasw apa buka lahunna kedue kafirat. Wa samilanan mengko apa ma perkara malakat imanuhunna mengko ala bidah ing pira-pira budak. Awi tabiina utawa wong anut kabeh utawa pembantu kabeh fifuduli to'ami ing dalam panganan sing luweh. Tapi ghairi ul irbati kang ora duweni syahwat. Bil jari kelancir sifatun wan nasbu isti lan klanasab istisnaun dadi istisna ulil irbah ai asabil hajati sing radine hajat ilan nisa. Maring pira-pira wedok minar rijal saking pira-pira lanang. Bi alam yang tasir gambar arif yang tau rasawat pada karukulin pada kari saben-saben wong suci. Awi tifli utawa cacile. Kulo niku jek menangi nggih, gek cilik kulo niku periode teng Arab. Niku nak sing dadi saroti, dadi polisi niku tiang-tiang sing dikebiri. Di kulo terus sing maca khazanah-khazanah kuno sing dadi polisi teng Arab niku wong lanang-lanang sing napa? Dikebiri sing gak disahwat. Saniki mboten. Wis ora karo-karuan saniki. Wis mbah kono talawu minaming tapi ngebiri hukume ra oleh. Lah tapi sahabat ya hukume ra oleh. Sebab kono soalnya diselamat ngoten mawon wis. Mereka sing oleh parek ambek wong wedok liya iku awit tabiina ghairi ulil irbah minar rijal iku kurane wong sing rapati duwe syahwat mek wong wedok. Awit tifli uta cacilik bima'na al-atfali kan nggo maknane pira-pira cacilik alladzina rupane wong akeh lam yazharu kang ora ningali sapa ladina. Ya tali utike ora ningali sapa ladina ala aurati nisa ing atase pira-pira aurate wong wedok lil jima'i karena jima'. Faya juzu mongko wenang apa ayub dina entong etokno sapa wedok kabeh mau lahum kedue tiflun lahum ailil atfal lahum ailil atfali mak ing perkara ada kang liyane apa mak bena surati antarane udel warubati lan dengkul wala dripna lan ora krana mukul sapa wedok bi arjulina klan pira-pira sikile wong wedok li ulama supaya den kinaweruhi apa mar perkara yufina kang nyimpen sapa nisa min zinatihina saking papaya senisa min khol-kholin saking gelang kaki ya takok kok kang bersuara apa khol-khol iki adate wong Arab wong India nu dadi nek wis nganggo pakaian brukut aja kok terlalu bergerak nari ben nunjukno kasta sosiale mergo sikile wae napa gelah gelangan ngene kok bojomu wis apik gen ra gelangan sikil wis apik wis islami mergo ora kelar tuku pokoke iku apik apik ngetokno apane ora ana kok diketokno iku apik. Ko sarate wong wedok sing apik termasuk orang ngetokno zinae. Lah asal ijek duwe ku rawan ketok. Lah nek ra duwe mesti ra ketok e lek wis luweh apik. Kula baleni malih iki. Dadi nek ndek papaes wong wedok ku ora oleh diketok-ketokno. Lah alhamdulillah kita ra duwe. Berarti ra bakal Keto. Berarti gue sangat-sangat islami. Paham napa? Sangat-sangat napa? Islam. Nah iya ora keto. Ora keto mergo ora duwe. Watu bulan tobat sira kabeh ila wahi maring Allah jami'an halis kabehane ayyuhal mukminuna eling-eling pira-pira mukmin. Mimas sing perkara aku akang tumiba apa malakum kedhi sira kabeh minan nadzuri sing pira-pira tanging ningali al-mamnu ikang dicegah apa minhu saking nadzur. Wa min ghairi lan saking saliyane nadzur. Alakum supaya sira kabeh uta menawa-menawa sira kabeh tuflihuna bejo sira kabeh. Tanjuna tegese bejo sira kabeh mindhalika saking mengkono-mengkono maksiat nazar. Iko buli taubati karena nampani taubat minu sangi Allah Ta'ala. Wafil ayat ilan iku tetap ing dalam ayat taklibu dhukuri te menang no domir mudakar ala linasi ing atasnya domir mu'annas. Dini iku lo singgung yang menyangkut nasab ngiling-ngiling itu terus ngaji Quran ngojo sekedar ngaji suarga neraka ngaji nas. Karena nasab ini sing mempengaruhi halal harame ning bab nikah. Terus nasab sing mergo mertua niku ngelebok nonopo bapak ibu ini bimujar rodil akti. Ngiling-ngiling nopo bimujar rodil akti. Tapi nak nenggone anak niku ngenteni nopo duhut. Ngiling-ngiling ya. Jadi nak nenggone wong tua niku bimujar rodil akti. Jadi misalnya kalau kulo kawin mbek bojo kulo pas akad selesai niku berarti kulo menangsal salaman mbek mertua wedok. Begitu juga bojo kulo menangsal salaman. Tapi misalnya ruhin rabi mbek rondo, iku cek bahaya iku nak anake di anak perawan, paham nggih? Dadine mahram abadi sakwise dukhul. Nak sekedar akad mboten. Mergo nak urung dukhul umpama dipegat ruhin, anak tirine wau oleh dirabi. Mulane waroba ibukum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bi. Dadi anak tiri sing haram iku sing ibuke dirabi lan wis di paham memang hukum Islam nggih kudu ana sing ngomong terus nggih ben dadi familiar. Ampun kados kancane bapak, bapak nu gadah kanca pe rabi perawan. Ya cek enom zaman tesen nem. Bareng lamar mun jadian sing metuki niku ibuke. Ibuke luwe ayu. Rondo. Lha niku spontan niku. Niku mugi kalian jenengan wonten sepundi. Lha ibuke yo edan yo gelem. Ibuke ku gelem. Terus ngomong mbek anake, "Nduk kowe cek perawan, kira-kira rabi ku gampang iki." Iku pake kok geleme mbah yo rabi. Yo nganti saiki dhe anak, anggere bapak ketemu iku wong sarap teko. Lah yo lek yo dhekne iku wis Joko tuwa to. Dadi nek angen-angen. Wong niku iki wong ayu ibuke kok yo dadi karep petuk ibuke kok langsung rubah. Yo saat itu juga. Ibuke bento pisan yo gelem ibuke. Iku dadi barokah wong bento iku yo barokah kira iku. Akhirnya alhamdulillah, boe rondo iku payu rabi, prawane gampang kan nglakone. Prawan tak gampang. Oleh kan ke ngalami ngono ku yo oleh. Ya artine kan boe yo rawan ijek syahwat, anak tiri rawan syahwat kan mergo ning umur-umur syahwat. Mulane harame dadi mahram total iku ngenteni dukhul. Disebut apa waroba ibukum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha ali. Terus makrom meneh wahala ilu abna ikumul ladina min aslabikum wau sing kula terangno. Nak mantu iku bi mujaradil akdi langsung makrom. Jadi misalnya anak Ruhin rabi pas muni qabil tu mantune otomatis makrom. Paham itu disebut apa wahala ilu abna ikumul ladina min aslabikum. Terus wa antasma'u bainal ukhtain. Lah nek niki mun hak mboten makrom, kowe ora oleh rabi mbek kakak ibu rabi, adik ibu rabi. Poligami bek makrom buat angsal. Jadi rabi dulur gak angsal. Ya dulur bek budhe bulek buat angsal. Pokoknya haram ngumpul no satu makrom di satu nopo ne nikah. Tapi nak ngeduni oleh. Di misalnya Ruhin rabi, Mbak Yune mati. Ya, ngeduni adik e mati neh. Ya, ngeduni mana iku oleh. Pokoknya mati. Lho tenan niku lho dikonjong rabi Mbak Yune mati. Rabi adik e yo mati mana? Lain tu orang tuane dia di kandang ini bahaya je terus tu. Wow, no pembunuhan itu, wow, no. Iku mbak nak neng hukum kriminal buat buah pararoh, tapi kudune so disidik, faham? Masuk rabi Mbak Yune mati, ngeduni, mati. Tapi saya kira rabi menang wong liya orang mati. Tapi mulai dakdik keluargane sering jantungan, sering cerita keluar tu. Nak mati sebuti ke sana pulang. Wah kita jarang mati ayo. Parah. Kiai, sing lanang nggih kiai. Ya biasa pidato. Sering tak gojlok. ilmu mu ora barokah tapi lah pembunuh. Mboten Gus mboten roh, nyatane mati kok mboten roh. Wa angkihul ayama minkum, wa angkihul nikahno sira kabeh al ayama ing boro-boro wong sing urung rabi minkum sing sira kabeh. Uti ayama jamu aimin jam lafat ayimin wa ya uti ayam iku man wong laisa kang ora ana iku kedhe man sapa seujun bojo. Bikron anane prawan kanat anane wong au saiban to rondo. Wa manan wong laisa kang ora ana iku lahu kedhe man sapa seujun bojo. Wa hada uti iki fil ahrar ing dalem boro-boro merdeka wal haroir ing boro-boro wadon sing merdeka. Wa sholihina lan boro-boro saleh. Jadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurna Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mulane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Jadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Maksudnya biaya akad ayo jo resepsi cah resepsi ini barang entar dunyo. Mau resepsi ngentak nono boh dunyo. Wasolihin alam piro prong solai ilmu mina diksi piro prong mukmin min ibadikum saing piro prong kawulah siro kape wa ima ikum lan piro prong amat siro kape. Wa ibad utai ibad ikum min jumui abdin setengah sange jamai lafat abdin. Iya ku nulamun ono sopong ake il akhrar diksi merdeka fukoro ai piro prong fakir. Yuhni himu wah. Mongko bakal maringi suge wong ake sopo Allah Allah. Isin gue dalil tiang tiang ngger serabi paringi suge. Padahal sing rabi tambah melarat nggih, pirang-pirang. Maksudnya wong nak wis wani rabi tenan iku mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nak sugih cara ekonomi yo sing tambah bangkrut nggih. Yuhni mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah apa bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugrah Allah. Sing jelas nak rabi ku tetap tambah sugih nggih. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Takon. Wa wahu ta wa wasi undat sing jembar li khalqihi mare makhluk wa alimun dat sing bersa bihim kan makhluk. Wal yastafif lan becik wiki sapa ladina wong akeh lajiduna kang ora metu sapa ladina. Wiki menahan diri. Wong sing ora payu nikah kon menahan diri, ora payu nikahan ing nikah. Mate kese ora metu perkara yang kikuna kang iso nikah sapa ngake bi iklan ma min mahirin sanging mahar wa nafaqati lan nafaqah. Ngeker anizina sanging zina. Sekaya apa kowe ora payu-payu rabi sing penting aja zina. Hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugena ing wake sapa apa-apa. Ya ngenteni nganti payu. Tak banyane payu iku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Kulo bolak-balik ngomong mek santri-santri sing Joko tuwa, sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasape apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ra gelem mek kowe, paham nggih. Lah umpama wong gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari ra payu selera apa mergo ora ana wedok sing gelem. Selera tetep nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarik. Bayangno diundang wong disangoni akeh wong dihormat pas teko tolak Al-Badru Ali niku ruwet. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah. Paham nggih, komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Mbono ber to. Kula bayangno dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis mbawa wong seneng aku ora wis ra tak pikir wis mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu meneng ngoten. Kula niku hakon sing nyelametno kula nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kula bayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten nate kula roh bojo kula taat ora mboten ngertos. Wis pokoke kula niku hakon takoki bojo kula nganti sakniki kula ndamel kopi niku piyambak. Angger tangi nggih ndamel kopi piyambak. Teko biasa kok wong awam ngoten men. Iya pikiran kula sederhana. Bojoku urip terus seneng kula sih seneng wis. Pun wonten mawon kula niku mboten gadah target to. Wadek takzim, momen kaya ruwatan Jawa iku. Kawen sing lanang sikile dumbah sing wedo aduh wis jahiliyah niku cara kula niku. Itu ruwat pernah saya itu Basul Masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara napa niku? Prosesi ini ku ngumbah sikile sing lanang. Hukume piye? Itu hampir 90% kiai itu membolehkan. Alasannya itu hukum adat yang tidak menentang napa? Syariat. Tapi 10% dari para ulama itu, termasuk 10% itu saya, itu berpendapat ya ono kiai dake bilang. Carane ndek ndarane ku bid'ah. Nak niat ngumbah pas kok sawah mergo rusak, pas resik malah diubah. Waduh. Akhirnya walhasil ngono kuwi amuk riyak tok, artine pamer tok, sawangane setia di depan umum. nak niat setia yo pas kau sawah tak kau gombah, oh seresik digombah. Tapi kalau rada setuju, setuju fatwa sing 10% wong gitu tuh. Wong kowe tau diubah bojo men mos tangak. Ono berlebihan, cara kula di bojo ya tejek urip, menen men salate madhep ngulon, pun wis ngono ora usah. Buayang no sing wedok. Kula mboten nate lho, bodho terus bojo salaman sungkem mboten nate. Nganti saiki dereng duka kapan-kapan tapi nanti saiki. Mboten saged bayangno kula aduh. Ono sungkem barang ngelsrah bojo kula aja Islam nu seneng kula wis. Tak tiliki wae duhur-duhur, wae asar-asar seneng kula wis. Alhamdulillah Gusti bojo kula cek sujud mek jenengan cek Islam wis seneng. Wis ngamuk no wis seneng cek Islam wis. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep napa ki urip iku pokoke sing penting cara Allah paling penting ning donya ora iman mek Islam. Gunane apa tiap dina mau balik ngomong kita untuk nikmat paling gede nikmat iman mek napa? Islam. Wis jajal aja sangoni kan wis nikmat iman mek Islam. Wis duwe nikmat iman mek napa? Islam. Wah tetap gremeng sampe. Padahal wis nikmat paling gede rupa-rupane iman mek Islam. Lah nak kowe yakin ngono buktekno. Nak kowe yakin iman mek Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya sing nikmat terbesar, kowe dene nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe ape iso adus ora yo ngono. Apa ngengetno banyu bareng kon godhok molak-malik ngono kok adus. Aneh-aneh wis. Paham gitu. Terus Islam niku pokoknya pikirane Islam niku opoe digawe gampang. Sing marai angel iku nafsu nggih eling-eling. Pokoke teori niku mun mesti bener. Dadi donya iku gampang. Sing marai angel niku nurutin apa? Nafsu. Dadi kalau Anda misalnya bayangno kawin tuh sesuai kriteria Anda, wayu semampai keluarganya baik. Sesuai nak nuruti nafsu ra. Sing ora ana dulure wong tuane meh mati, sugih. Nuruti kono malah dibarbarno malah nglama lho. Ngono anak tunggal mertuane setuwa donya. Akeh. Terus nang gang sedih lho. Mati wah malah tondindi malah barbaro nuruti nafsu barbaro karo-karo anane maknane sugih teng mriki nu sugih ati mergo mengekang nafsu ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi dadi napa mboten enten ngoten kuwi ora ana walladzina utai wong akeh hatta yukhniyahum wa sehingga maringi sugih ing wong akeh sapa Allah yuwasi ati sejebarno sapa Allah taala alaihi ngatas wong akeh min fadhi sange anugrah Allah fayang ikhuna mengko nekah sapa wong akeh walladzina utai wong akeh yaptahuna kang golek sapa ladina alkitab ing akad mukatabah bi makna mukatabah akad bebasno diri sangka keperbudakan mimma sing perkara malakat kan miliki sapa aimanukum sopo piro-piro tangan kanan sira kabeh minal abidi sing piro-piro budak wal ima ilan piro-piro imat amat fakatibuhu mongko ngekeki akad kitabah sira kabeh ing kabeh in alim tum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalam ima wal ibad khairon ing kabeh ana amanatan tegese amanat wa kudratan lan mampu alal kasbi ngatasi mergawe liada imalil kitabati krana nekani cicilan wasigo tuati sigote kitabah masalan klan pamane ngene katab tuka ala alfaini fi syahrain katab tukang ngakatimu kata bengsun kaing siro ala alfa ini ngata siro ngewu fisa hari ini dalam rong wulan kulu seharian di saben-saben sak wulan iku alfun iku bayar sewu tau kula seharian utawi ing dalam saben-saben wulan alfun utawi kue bayar sewu faida adeta huma mengkonalikane nekani siro huma ing alfa ini faanta mengkoti siro khurun merdeka faya kulu kobiltu dali wedok ya faanti khurun faya tau fata kulu kobiltu wa atuhum lan ngeke iyo siro kabe ing wong ake amrun iku perintah lisadat gede piro-piro majikan mimalilahi sanging dunyane Allah ladi kang ata kang maringi sapa wa kumis sira kabeh. Matekse perkara estayuna kang padha njaluk pertolongan sapa budak bi iklan mafia daima. Ing dalem nakani perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakeh ing malakum kedhi sira kabeh. Wa fi makna litai lan ing dalem maknane nekani khattu syai'in utawi ngurangi rego. Mimma sing perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak ing ma. Pun niku masalah riyen niku dados riyen niku nek ana budak kok kepengin merdeka niku angsal kon bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tabah wala tukrihu lan aja meksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tek sedak budak utama sira kabeh alat biwa ing atase perzinaan dadi bisnis zina mulai riyen zaman nabi ku ya ana wong-wong munafik sing bisnis napa zina di duwe amat akeh utawa duwe cawedok akeh terus dipekerjakan sebagai sek komersial nara gelem dipaksa